Goro-goro pegenge. Asik. Orang melek. Yo ma. The best Sonata 2015. Samudra Rekor. Moda Community. Ojo kemayu, ngobrol seksimu, mamer ke pupu, neng konco-koncoku. Sing aran nafsu, gak pandang bulu, teko bercumbu, neng orang melek.